Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Masuk ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman sekalian, tadi Ana sudah memulai dari jam 6 lebih berapa, sekitar 7 atau 8 lah, sekitar itu. Nah, Ana mohon maaf nggak melihat ini mic-nya itu sudah aktif ya. Jadi mic-nya sudah aktif tapi suara nggak mau masuk ke mic. Jadi kalau masuk kan ada warna hijaunya itu. Tadi Ana nggak memperhatikan. Tapi settingan sudah benar semua. Kemudian nggak tahu kodarullah seperti itu. Tadi Ana matikan handphonenya, kemudian ini coba lagi. Jadi tadi sekitar sudah satu muka ini, halaman 149 ini sudah dibaca tadi. Ya enggak apa, kita ulangi lagi, mohon maaf. Ya, ada masalah teknis. Ya, kita lanjutkan. Zakat Asman ya. Ya, sampai halaman 148 tadi Ana baca sampai ya sudah dua muka. Ya, sudah dua muka, sekitar dua muka. Ya, hampir dua muka tadi. Ya, enggak apa-apa, kita ulangi. Bismillah, Zakatul Asman. Zakat mata uang. Masih terdengar enggak ini? Ustaz Herbi. Ya, terdengar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa amal asmanu fasyai'ani al-zahbu wal-fiddatu. Adapun asman, mata uang, itu ada dua macam, yaitu emas dan perak. Masyara itu wujubi zakati fiha khamsatu asya'a, dan syarat wajibnya zakat untuk asman ada lima. Yang pertama, al-islamu, islam, wal-huriyatu, merdeka, wal milku atamu, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu nisab, wal haulu haul. Asman ini di sini ada dua jenis, emas dan perak. Sama saja apakah madrub? Madrub itu dibentuk, yaitu dibentuk misalnya mata uang logam, ataupun wairu madrub yang tidak dibentuk, misalnya batangan. Dan syarat diwajibkannya ada lima, ya, sehingga lima ini harus terpenuhi sehingga nanti wajib zakat. Yang pertama Islam, kemudian merdeka, kepemilikan sempurna, nisab, dan haul. Dan telah berlalu pembahasan tentang syarat-syarat ini. Ukurannya yaitu untuk emas, ya, nisabnya 20 miskol. Yang kalau dikonversi ke gram, yaitu 85 gram, ataupun perak, itu 200 dirham, atau 595 gram. Masalah jika ada seorang yang memiliki emas, belum mencapai nisab, dan dia juga memiliki perak, belum mencapai nisab pula. Jika digabungkan, apakah nanti bisa menjadi apa, teranggap tercapai nisab dengan gabungan tadi, maka jawabannya tidak teranggap, yaitu tidak ada zakatnya. Maka harus nisab itu dari masing-masing jenis. Emas tercapai sendiri, perak juga harus tercapai sendiri, tidak boleh digabungkan. Kemudian zakat itu wajib untuk emas dan perak ini, wajib dikeluarkan dari setiap nisabnya plus tambahannya. Tambahan artinya yang lebih dari nisab. Misalnya nisabnya 85 gram, ya, itu dikeluarkan ya 2,5% dari 85 gram. Nanti kalau dia punyanya 100 gram ya dari 100 gram itu. Bukan yang dikeluarkan zakatnya adalah tambahan atau kelebihan dari nisab. Misalnya kalau 100 gram kan kelebihan 15. karena nisabnya 85, bukan 15-nya itu yang di apa, yang dikeluarkan zakatnya, bukan diambil dari situ, tapi diambil dari total, ya, dari keseluruhan, keseluruhan nisab, ya, batas nisab dan kelebihannya. Jadi misalnya tadi 100 gram ya, dari 100 gram itu. Kemudian zakat perhiasan, ya, perhiasan ada dua macam, mubah sama haram. Nah, untuk perhiasan yang haram seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, maka ini kan haram. Atau perhiasan emas untuk laki-laki, maka ini kalau haram seperti ini ada zakatnya. Kalau haram perhiasannya ada zakatnya. Adapun perhiasan yang mubah untuk laki-laki, misal cincin dari perak yang dalam takaran yang wajar, tidak berlebihan, maka tidak ada zakatnya. Karena ini adalah perhiasan mubah. Demikian pula perhiasan yang dipakai oleh perempuan yang mubah, ya, yang untuk hiasan, maka itu juga tidak ada zakatnya, dengan catatan tidak berlebihan pula, ya, menurut uruf. Ya. Ya, menurut uruf ini berlebihan atau tidak. Ya. Kalau masih dalam batas kewajaran secara uruf, maka tidak ada zakatnya. Kemudian faedah telinga, kemudian gigi terbuat dari emas, atau perhiasan alat-alat perang dari perak, ya, bagi laki-laki, maka tidak ada zakatnya. Ya, di sini perhiasan perang, perhiasan alat perang, tapi terbuat dari perak, ya, bukan emas, dan dia untuk laki-laki. Maka di situ laisa fiha zakah, tidak ada zakatnya. Zakatuz zuru'i, zakat pertanian. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala. Wa amma zuru'u, adapun pertanian, fa tajibu zakatu fiha bi salasati syara'ita. Wajib zakat pada pertanian atau biji-bijian dengan tiga syarat. Yang pertama, an yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyuna, yaitu dari jenis tanaman yang dia butuh ditanam manusia, ya. Yang dia asalnya adalah ditanam manusia, bukan yang jenis tanaman yang tumbuh sendiri. Wa an yakuna qutan mudakhkharan. Dan syarat kedua adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna nisoban wa wa khamsatu ausukin la kisra alaiha. Tercapai nisab, yaitu nisabnya 5 wasak tanpa kulit. Kulitnya tidak dihitung. Yang dimaksud dengan zuru di sini adalah tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia, maka wajib zakatnya dengan tiga syarat. Yang pertama, tanaman tersebut dari jenis tanaman yang ditanam manusia. Ya, dia asalnya adalah tanaman yang ditanam manusia, ya, walaupun nanti dia tumbuh sendiri, bisa tumbuh sendiri. Ya, tapi asalnya adalah ditanam manusia. Nah, maka tidak ada zakat, tidak wajib zakat bagi tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, misalnya tanaman-tanaman yang tumbuh di padang pasir, yang tumbuh di hutan belantara, maka ini tidak ada kewajiban zakat karena jenis tanamannya bukan yang ditanam manusia. Yang kedua, tanaman tersebut merupakan hasilnya merupakan untuk makanan pokok yang bisa disimpan. Qut adalah maksudnya to'am, makanan yang doruri, yang harus harus dimakan oleh manusia, yang dibutuhkan manusia untuk menegakkan tubuhnya agar bisa beraktivitas. Kemudian bisa disimpan, ya. Artinya dia bisa disimpan dan keadaannya masih tetap seperti semula, ya. Tidak misalnya menjadi rusak, menjadi membusuk, nah, tidak demikian, tapi masih tetap bisa seperti semula. Contohnya padi, kemudian gandum, adas, dan yang lainnya, yang intinya bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Kemudian syarat yang ketiga, tercapai nisab, yaitu 5 wasak tanpa kulit. Sedangkan 1 wasak itu 60 sok, ya, dengan ijma. Kemudian 1 sok itu 4 mud, ya. 1 mud cakupan kedua telapak tangan. Kalau dikali 4, 4 mud sama dengan 1 sok. Nah, kalau 60 sok, ya, 60 sok tadi 1 wasak, sedangkan nisabnya adalah 5 wasak, maka 60 dikali 5, ketemunya adalah 300 sok. 300 sok inilah nisab zakat pertanian, ya, yang kalau dikonversi ke kilogram menjadi 720 kilogram. Yang ini terbebas dari, atau 720 kilogram ini tanpa kulit. Nah, adapun kalau yang biji-bijian yang menyimpannya dengan kulitnya seperti gabah atau padi, maka nanti nisabnya adalah 2 kali lipatnya, ya. Berarti 10 wasak. Nah, normalnya kan 5 wasak. Tapi kalau dengan kulit 10 wasak. Ya. Karena menimbang kulitnya, ya. Ya, artinya setelah di apa? Setelah diadakan semacam percobaan atau penelitian, kulitnya itu sebanding dengan isinya, berarti 2 kalinya. Berarti nisabnya 2 kalinya. Sehingga nanti secara kalau konversi di kilogram bukan 720 tapi berapa itu 1440, ya, sekitar itu. Jadi 2 kali lipatnya. Ya, aslinya itu yang dihitung kan isinya tanpa kulit, tapi kalau padi ini kan kalau disimpan tanpa kulit rusak, ya kan? Beras. Nanti kalau disimpan bentuk beras kan rusak dia. Jadi nyimpannya harus dengan kulitnya. Sedangkan kalau kita mau patokan nisab asal yaitu 5 wasak. Tapi kan kita enggak tahu ini padi ini berapa ini? Berapa wasak? Berapa kilogram? Sedangkan kulitnya masih nempel. Kalau kulitnya mau, kalau kita mau menghitung isinya saja, kulitnya harus dihilangkan, ya nanti mudorot kan. Karena nanti kalau disimpan bentuk beras, ya, kulitnya sudah dihilangkan, ya nanti mudorot, rusak. Sehingga nyimpannya dengan kulitnya, mau tidak mau. Nah, dan kemudian para ulama menetapkan 2 kali lipatnya. Jadi 5 wasak menjadi 10 wasak. Sehingga nanti gabahnya tadi tinggal ditimbang berapa. Tercapai enggak itu. Kemudian faedah. Ya, zakat pertanian ini tidak wajib, ya, kecuali setelah menjadi apa? Setelah layak untuk dipanen. Ya, artinya dia sudah mengeras bijinya dan bisa menjadi makanan pokok yang bisa disimpan. Jadi ada kewajiban zakat kalau sudah layak dipanen, ya. Saya gabahnya itu sudah mengeras, ya, biji-bijian sudah mengeras dan siap dipanen, di situ sudah terjadi wujub zakat. Ya. Adapun nanti mengeluarkannya, ikhrajna, wajib mengeluarkannya ya setelah siap dikeluarkan, ya, setelah dipanen kemudian dibersihkan, ya, baru. Tapi kewajiban zakat ketika sudah mengeras itu sudah terkena di situ hukumnya, gitu ya. Wujubnya sudah ada. Wujub zakatnya, tapi kalau wujub ikhraj, ya nanti setelah dipanen, setelah dibersihkan, ya, kemudian nanti disitulah nanti mulai wajib mengeluarkan. Ya, kemudian zakat buah-buahan, zakat usimar, zakat buah-buahan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa amma simaru fatajibu zakatu fi syai'aini. Adapun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya pada dua jenis saja. Samaratun nakhli wa kurma wa samaratul karmi, buah anggur. Wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'atu asya'a. Syarat wajibnya zakat buah-buahan ada empat. Al-Islam, Islam, wal-huriyatu, merdeka, wal-milku at-tamu, kepemilikan yang sempurna, wan-nisabu, dan nisab. Ya, tadi kalau pertama kita bahas adalah zakat peternakan, itu syaratnya ada 6 ya, yaitu Islam, Islam itu ada terus ya, huriyah, merdeka, milkutam, nisab, kemudian ada haul dan saum. Kalau zakat peternakan sudah kita baca sebelumnya, ada saum yaitu dikembalikan di rumputan yang gratis. Kalau kemudian alat tukar mata uang tadi ada 5. Ada 5 tadi berarti seperti binatang ternak, tapi tidak ada saum karena saum tadi khusus binatang ternak. Adapun untuk zakat pertanian, kita lihat di situ ada 3. Ya, makanan pokok, jenis tanamannya ditanam manusia, dan nisab. Tidak ada haul ya. Zakat pertanian di sini tidak ada haul ya. Sehingga sehingga mengeluarkannya langsung ketika setelah panen. Demikian pula zakat simar, buah-buahan ini juga tidak ada haulnya. Kalau nisab semuanya ada ya. Kalau haul ini zakat pertanian, kemudian buah-buahan ini tidak ada haul. Nah, simar di sini jamak dari samroh, yang dimaksud adalah pepohonan dari kurma dan anggur. Maka tidak ada kewajiban selain buah kurma dan anggur. Ya, nanti buah tin, apel, ya, dan yang lainnya. Syarat-syaratnya, sebagaimana syarat-syarat yang telah lewat, ditambah yang kelima. Ini pensyarah menambah, ya. Yang syarat lima ini, syarat lima kan syarat umum, ya, lima itu. Kemudian ditambah, sudah layak di panen, sudah layak dimakan, ya, butuh sholah, ya. Itu syarat yang kelima. Maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat kecuali setelah nampak kelayakan untuk dikonsumsi. Maka nanti kalau anggur setelah menjadi zabib, ya, zabib, kismis, karena itu adalah keadaan yang paling sempurna. Tapi boleh juga mengeluarkan zakatnya sebelum dikeringkan menjadi zabib. Masalah jika pemilik buah menjual buahnya sebelum layak untuk dikonsumsi, dipanen, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Faedah jika seorang membeli ya, pohon kurma atau dia mendapat warisan sebelum nampak kelayakan untuk dipanen, kemudian setelah itu menjadi apa, layak untuk dipanen atau dikonsumsi, maka wajib zakat karena dia ada sewaktu waktu zakat dalam kepemilikannya. Karena waktu zakat itu kan setelah budu sholah, nampak kelayakan dipanen, dikonsumsi. Nah ini waktu apa? Wujub zakat. Sedangkan posisinya dia ketika waktu zakat ini barangnya, buahnya ada dalam kepemilikannya. Sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, dia tadi ini tadi membeli atau dapat warisan sebelum layak dipanen. Kemudian setelah itu dia setelah itu buah-buahnya layak dipanen, layak dikonsumsi, maka wajib dizakati. Kemudian faedah ainab, ya, anggur yang belum dikeringkan. Ini digabungkan dengan anggur yang sudah dikeringkan, yaitu zabib, kismis, untuk menyempurnakan nisabnya karena ini jenisnya sama. Ini anggur masih basah, kemudian ada zabib. Nanti digabung, nah, kalau sudah tercapai nisab, ya, berarti wajib mengeluarkan zakat. Boleh digabung karena apa? Karena jenisnya sama. Kalau beda enggak bisa. Berarti anggur sama kurma. Ya harus sendiri-sendiri. Enggak boleh digabung karena jenisnya apa? Jenisnya berbeda. Zakatu urudu at-tijarah, zakat barang perdagangan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa amma urudu at-tijarati fatajibu fatajibu zakatu fiha bisyara'iti al-madhkurati fil asman. Adapun zakat barang perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat seperti syarat pada mata uang. Yang dimaksud dengan barang perdagangan adalah yang teranggap sebagai jual beli dalam rangka memperoleh keuntungan. Dan harta yang diperjualbelikan bukan uang. Ya, jadi barang. Sehingga dan barang perdagangan itu lebih luas daripada harta perdagangan lebih luas daripada harta saja. Atau yang lebih paling umum sebenarnya. Harta yang paling umum, paling luas. Yaitu segala sesuatu yang diperdagangkan itu diperdagangkan, maka dia wajib zakat. Ya, dia maka umum. Misalnya binatang ternak ayam, ayam nggak masuk zakat mawasi, kan, tapi kalau diperdagangkan ya bisa masuk apa urut tijaroh. Ya. Jual sepeda motor, kemudian ya apa mebel dan lain sebagainya. Ya. Intinya dia luas, asal dia dimiliki untuk diperdagangkan, maka nanti masuk urut tijaroh. Ini paling luas ya. Kalau tadi kan terbatas mata uang, yaitu mawasi terbatas. Nah, cuman apa tadi unta, sapi, kemudian kambing. Kalau urut tijaroh ini luas, ini paling luas nih di antara zakat-zakat yang lain. Kemudian cukup adanya niat untuk mencari keuntungan ketika di majelis akad, sama saja apakah dia belinya itu dengan cara cash atau cara berhutang. Cash ataupun berhutang. Jadi kapan terhitung dia memiliki barang dagangan, ya, yaitu ketika dia sudah meniatkan untuk mencari keuntungan, untuk dijual, ya, mencari keuntungan. Jadi ketika dia beli kulaan, ya, dengan semata-mata dia sudah menerima itu, kemudian nanti diniatkan untuk dijual, maka itu sudah tadi apa? Sudah teranggap, ya. Teranggap dia apa? Menjadi barang dagangan. Walaupun dia belum lunas, ya, nanti dihitung itu, walaupun belum lunas, karena sudah menjadi milik ya, sudah menjadi apa? Milik. Dengan semata-mata apa? Tadi dibeli dan diniatkan untuk dijual, untuk mencari keuntungan, maka itu sudah teranggap menjadi barang dagangan. Karena dia sudah memiliki dan dia diniatkan untuk mencari keuntungannya. Beda kalau misalnya tidak diniatkan untuk berdagang. Ini beda, berarti tidak masuk. Tidak terhitung barang dagangan. Ya. Jadi situ ada niat ketika memiliki barang tersebut ya dengan membeli, nah itu sudah terhitung nanti. Ya. Jadi haulnya nanti bisa dimulai. Kemudian barang-barang urut yaitu digunakan untuk barang-barang yang tidak ditakar ataupun ditimbang sebagai hewan-hewan, kemudian benda-benda yang lain. Aktiva tetap. Ya. Yang dimaksud dengan urut tijarah adalah barang-barang yang mengalami pertukaran ya, untuk mendapatkan keuntungan. Dan kenapa dan sebab diwajibkannya zakat yaitu memiliki barang dengan niat diperdagangkan. Jadi sebab diwajibkannya adalah dia memiliki barang dalam rangka untuk diperdagangkan ya, bukan dimiliki sendiri. Kalau dimiliki sendiri tidak terkena ya. Ya, kecuali dia nanti apa? Masuk di zakat yang lain. Ya misalnya tadi misalnya motor, jual motor atau jual mobil ya. Kalau dia memiliki untuk diperdagangkan ya nanti terkena dia ya. Sejak saat niat nanti dia niat untuk diperdagangkan sejak saat itu dia apa? Haul. Tapi kalau enggak ada niat, cuma dipakai sendiri atau disimpan, ya walaupun banyak tidak terkena karena dia tidak ada niat untuk tijaroh. Syarat wajib zakat barang dagangan satu Islam, kemudian dia merdeka dan kepemilikannya sempurna. Kemudian di barang dagangan itu menjadi miliknya dengan niat tijaroh, menjadi miliknya dengan niat tijaroh. Kalau seandainya dia memilikinya dari jalan diberikan, yaitu memiliki dari pemberian atau memiliki barang karena warisan atau dia mencari, maka tidak menjadi urut tijaroh kecuali jika diniatkan untuk tijaroh. Kemudian nisabnya yaitu nisab barang dagangan yaitu nisabnya mencapai nilai dari nisab emas ya. Ini disebutkan nisab yang muktabar yaitu nisab zahab yaitu 75 gram atau misalnya kalau perak itu 200 dirham, 595 gram. Yang menjadi tolak ukur adalah tercapainya nisab di akhir haul, yaitu akhir tahun dimulai dari sejak dia niat berdagang. Jadi tidak disyaratkan nisabnya itu dari awal bertahan terus sampai akhir. Tidak, tapi nisabnya hanya disyaratkan di akhir haul tercapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Misalnya satu Sya'ban ya, 1440 niat berdagang ya, kulakan niat berdagang mulai. Maka nanti satu Sya'ban 1441 kok tercapai nisab, maka wajib zakat. walaupun di tengah-tengah nanti ya Pak, misalnya kurang dari itu, atau awalnya kurang, ya. Awalnya dagang itu belum sampai apa nisab, ya. Misalnya kalau dihitung kan kalau nisab pakai emas, misalnya sekitar 50 juta. Ya. Kita misalkan seperti itu nisabnya, dia misalnya cuman di awal 40 juta, ya. Maka ini nggak masalah. Nanti terhitung haul awal di situ, kemudian di akhirnya nanti 50-60 juta misalnya, ya sudah tercapai nisab, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Walaupun di awal tadi hanya misalnya 30 juta misalnya. Jadi di awal tadi belum tercapai nisab, nanti di akhir tercapai nisab, maka kena zakat. Beda dengan zakat harta yang mata uang, ya, yang harta biasa bukan barang dagangan. Nah itu dia harus apa? Dari awal nisab tercapai sampai akhir, akhir haul, ya, tahun Komariah, Hijriah. Itu harus stabil zakat barang dagangannya dilihat di akhir haul sadi puluhin nisabi akhirul haul. Ya. Syarat yang kelima ini apa nih lima? Al haul. Ya ini tadi yang kita sampaikan, tidak disyaratkan harta perdagangan itu tercapai nisab ketika di awal haul. Kan tapi yang teranggap adalah sampainya nisab di akhir haul. Tapi tetap disyaratkan yaitu berlalunya satu tahun Qomariyah. Yaitu dan barang menjadi kepemilikannya dengan masih ada niat tijaroh. Jadi satu tahun itu dari awal dia berdagang, kulakan memiliki niat dagang sampai berlalu satu tahun. Itu harus tetap dia posisi niat berdagang dan di akhir haul tercapai nisab, nah wajib. Sehingga enggak bisa nanti misalnya di tengah-tengah dia berbalik niat, enggak diperdagangkan, dimiliki saja, nanti bisa terputus. Jadi apa? Dia posisinya harus terus sebagai terus ada niat untuk diperdagangkan. Ya, tidak diputus dengan misalnya dimiliki, misalnya nggak jadi berdagang, ini mau dipakai sendiri saja, nah nanti dia terputus. Faedah bagi pedagang harus menaksir, mengkonversi barang-barangnya di akhir tahun, akhir haulnya. Kemudian kapanpun wajib zakat untuk zakat barang perdagangan, kemudian dikonversi oleh pedagang tersebut, maka menjadi tanggungannya. Dan zakat nanti dikaitkan ini dengan qimah, dengan nilainya. Boleh baginya untuk menjual barang dagangan walaupun sebelum mengeluarkan zakat. Jadi yang di nanti adalah nilainya, ya, dikaitkan dengan nilainya. Ya, yang dihitung adalah barang dagangan, ya, kemudian stok uang yang ada di barang dagangan yang dipajang, ya, di showroom dipajang, kemudian barang dagangan yang di gudang, kemudian dihitung lagi uang yang ada di uang dia di, yang ada di kotak uang perdagangan yang ada di yang disimpan, kemudian piutangnya. Ya, nanti di total di akhir haul berapa? Tercapai nisab atau tidak? Kalau tercapai nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, akan tapi adapun aset seperti gedungnya, kemudian mobil untuk angkut-angkut, atau tempat-tempat yang untuk menaruh barang dagangan, ini enggak terhitung ya. Yang hitung itu barang yang dijual saja. Yang dihitung adalah barang yang dijual saja. Ya, kita lanjutkan ke zakat unta. Faslun nisabul ibil, nisab untuk unta. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa awalun nisabil ibili khamsun wa fiha satun. Awal nisab dari unta adalah 5 dan wajib zakatnya adalah 1 kambing. Wa fi isrin syatani, ketika punya 10 unta wajib 2 kambing. Wa fi khamsa asyrata salasu syiah, kalau punya 15 unta wajib 3 kambing. Wa fi isyrina arba'u syiah, 20 unta itu 4 kambing. Wa fi khamsin wa isrina bintu mahad, ketika punya unta 25 wajibnya zakat 1 bintu mahad. Kemudian 36 wa fi sittin wa salasina bintu labun, 36 bintu labun wajibnya. Kemudian sittin wa arba'in, 41 hiqah. Nah tadi. Empat puluh enam. Wa fi sittin wa arba'ina, 46 wajib hiqah. Kemudian ihda wa sittin, 61 wajibnya jaza'ah. Kemudian sittin wa sab'ina, 76 wajibnya 2 bintu labun. Kemudian wa fi ihda wa tis'in, 91 wajib 2 hiqah. Kemudian 121 wajibnya adalah 3 bintu labun. Kemudian setiap 40 itu adalah 1 bintu labun, dan setiap 50 1 hiqah. Ya, di sini ada tabelnya insyaallah lebih memudahkan ya. Jadi pertama awal nisab 5. Jadi kalau nanti 5 wajib 1 kambing. Ya. Nah, kambing ini nanti di situ domba 1 tahun atau mais ya, kambing kacang 2 tahun. 5 ini sampai 9 zakatnya sama. Punya 5 juga 1 kambing, punya 9 1 kambing. Sehingga di sini tidak ada perhitungan yang tengahnya itu ya, tengahnya seolah-olah tidak terhitung ya. Tengah-tengah antara 5 sampai 10. Baru 10 2 kambing. Sehingga 9 itu 1 kambing, 10 menjadi 2 kambing. Nah, ini beda dengan zakat harta ya kan. Kalau zakat harta dihitung semuanya terkena. Kalau ini seperti dimaafkan yang di tengah-tengah ini. 5 unta wajib 1 kambing, 9 unta juga wajib 1 kambing. Kemudian dari 5, 10, 15, 20 ya urutannya gitu, sehingga nanti 5, 10 berarti 5 sampai 9. Habis 10, 15 berarti dari 10 sampai 14 dan seterusnya. Di situ lihat 5, 10, 15, 20 ya. Kelipatan 5 sampai 25 kelipatan 5 ya. Sampai di situ. 10 sampai 14 2 kambing, 15 sampai 19 3 kambing, 20 sampai 24 4 kambing, kemudian 25 sampai 35. Bintu mahad itu adalah anak unta yang umurnya 1 tahun jalan ke tahun 2. Ya. Sudah genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Lihat di situ pintu. Nah ini yang dikeluarkan zakatnya adalah dari golongan betina. Ya. Dari golongan apa? Betina, pintu. Jadi pada asalnya itu dari golongan betina, kecuali nanti beberapa yang dari pejantan. Ya. Nah, disebut pintu mahot karena dia itu apa? Induknya sudah mulai menjadi mahot, yaitu hamil. Sehingga dia dinamakan pintu mahot. Setelah setahun, induknya itu mulai hamil lagi. Kemudian, ya tadi pintu mahot, kemudian 36 unta sampai 45, pintu labun zakatnya. Ini lebih besar lagi. Berarti anak perempuan, ya, apa betina, anak betina unta yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, namanya pintu labun, ya, ada namanya sendiri. Labun, ada laban, yaitu susu, karena nanti setelah 2 tahun ini induknya sudah mulai apa? Punya susu. Karena sudah melahirkan yang kedua. Nah, disebut pintu labun. Jadi mengeluarkan zakat berupa anak unta betina yang umurnya 2 tahun, genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kemudian dari 46 sampai 60 hiqoh. Hiqoh ini ya sama betina yang masuk umur 4 tahun. Jadi hiqoh berarti apa? 3 tahun. 3 tahun masuk ke 4 tahun. Genap 3 tahun jalan ke 4 tahun. Disebut hiqoh. Disebut hiqoh karena dia sudah layak untuk dikawini dengan pejantan dan layak bisa ditunggangi dan bisa diberi beban untuk membawa barang. Itu umurnya ketika hiqoh, ketika 3 tahun, ya, genap 3 tahun baru bisa seperti itu. Kemudian dari 61 sampai 75 jaza'ah, ini umurnya 4 tahun, genap 4 tahun masuk kelima. Disebut jaza'ah karena dia nanti ajza'at, dari ajza'at yaitu asqotot, jadi gugur tanggal apa? Gigi depannya. Kemudian baru 76 sampai 90 dua pintu labun, binta labun artinya bintani, ya, artinya dua pintu labun. 91 sampai 120 dua hiqoh, 121 sampai 129 tiga pintu labun. Dari 130 dan seterusnya ke atas tiap 40 pintu labun dan tiap 50 hiqoh. Ya. Kalau sudah 130 ke atas berarti nanti tiap 40 itu pintu labun dan tiap 50 hiqoh. Artinya nanti dikombinasikan dari angka 30 sama 40. Misalnya berapa? Misalnya 140. Nah, 140 ini kombinasi antara 40 sampai 50-nya itu berapa? Berarti kan 50, 50, 40. Itu 140. 50 berarti 1 hiqoh, 50 lagi 1 hiqoh, 40 pintu labun. Berarti 2 hiqoh, 1 pintu labun. 2 hiqoh itu 50-50, kemudian pintu labun 40. Misalnya lagi 150. 150 kombinasinya berapa? Kalau 50 dengan 40 atau 50 saja atau 40 saja, ketemunya 50 saja 3 kali. Berarti 3 hiqoh. Karena tadi kalau apa setiap 50 hiqoh. Berarti 150 3 hiqoh. Dan seterusnya intinya nanti kalau di atas 130 ini nanti dikombinasikan angkanya dari 50 dan 40. tidak ada kewajiban zakat kalau kurang dari 5 unta. Dan tidak ada antara 2 nisab. Maka kalau untanya 7, zakatnya ya sama dengan unta 5 seperti yang kita sampaikan tadi. Faedah yang lahir di tengah-tengah haul digabungkan ke yang besar, ya. Jumlahnya digabungkan dengan beberapa syarat, insya Allah nanti kalau ada waktunya kita sampaikan. Kemudian nisabul bakor, nisab dari sapi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa awalu nisabil baqari salasuna wa fiha tabi'un. Nah, nisab sapi ketika mencapai 30 berarti zakatnya tabi. Wa fi arba'ina musinnatun. Ketika mencapai 40 musinnah wa ala hadza abadan faqis. Dan berdasarkan ini kiaskanlah angka-angka setelahnya. Nah, ini berarti harusnya lebih gampang ya ngitungnya. Yang pertama awal nisab sapi adalah 30, sehingga kalau sapinya 29 ya belum wajib zakat. 20 sampai 39 tabi anak sapi ya. Umurnya 1 tahun. Ya, tapi anak sapi. Ya, ini pejantan ya. Tapi ya. Tadi kan umumnya adalah betina, tapi di sini ya karena nasnya seperti itu ya dia tapi berarti apa? Jantan. Yaitu umur setahun masuk tahun kedua. Namanya tabi. Dinamakan tabi karena dia masih apa? Masih ikut sama ibunya, sama apa? Induknya ya, ngikut terus. Masih apa? Nguntit ke ibunya. Tabi ini kan pejantan, anak sapi jantan, umur setahun. Kalau mengeluarkan tabi'ah, di sini kan disebutkan tabi au tabi'atun. Maka boleh. Berdasarkan apa? Boleh ya. Kias aulawi, ya. Lebih utama karena yang kalau betina itu lebih bermanfaat ya. Nilainya lebih tinggi daripada pejantan, sehingga kalau mengeluarkan betinanya umur setahun maka lebih bagus. Boleh. Boleh. Boleh berdasarkan tadi ya, karena lebih bagus. Kemudian kalau 40 sampai 59 musinah. Musinah umur 2 tahun. 2 tahun masuk ke 3. Disebut musinah karena apa? Sudah sempurna gigi-giginya. Kemudian dikiaskan ke angka-angka ini. Misalnya lihat di tabel 60. 60 kombinasi dari 30 kali 2. Kalau 30 tabi, 60 2 tabi. 70 kombinasi dari 30 dan 40 berarti zakatnya tabi dan musinah. 80 berarti 40 dan 40 musinah 2 kali musinatan. 90 3 tabi dan seterusnya ya. Saya bisa ngitung sendiri. Intinya nanti apa? Dikombinasikan. Angka ini dikombinasikan 30 kali berapa atau 40 kali berapa atau gabungan antara 30 dan 40. Nah, tadi sudah ya ini penjelasannya, setiap 30 tabi, setiap 40 musinah. Dinamakan bakor karena yabquru al-ardo, yaitu membelah bumi, tanah, yaitu membajak, membalik gitu ya. Dinamakan bakor. Dinamakan tabi karena dia mengikuti ibunya di tempat penggembalaan. Dinamakan musinah karena sudah sempurna giginya. Faslun nisabul ghanam, nisab untuk kambing. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa awalu nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jaza'atun minal dha'ni aw saniyatun minal ma'zi. Awal nisab dari kambing adalah 40 jumlahnya dan wajib mengeluarkan satu kambing jaza'ah dari do'an domba atau saniyah dari ma'iz. Wa fi mi'atin wa ita wa isrin dan tiap 121 syatani dua kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin dan tiap 201 tiga kambing. Wa fi arba'i mi'atin yaitu setiap 400 ada 40 kambing. Kemudian summa fi kulli mi'ah syatun, setelah di atas 400 ini setiap setiap 100, setiap kelipatan 100 itu satu kambing. Nah, bisa lihat di tabel 40 di situ satu kambing jaza'ah minad du'an domba umur 1 tahun atau 2 tahun kambing kacang. Kemudian di 121 sampai 200 dua kambing, 201 sampai 300 tiga kambing, 301 sampai 400 empat kambing. Ya, di sini terlihat memang tidak linier ya, karena nasnya seperti itu. 40 sampai 120. Di situ 121 sampai 200 ya. Jadi kelipatannya tidak tetap berapa. Jadi, ya, memang seperti itu. Nah, faedah tidak ada zakat yang kambingnya kurang dari 40. Sebagaimana tidak ada kewajiban di antara dua angka, dua nisab. Misalnya beliau mencontohkan di sini 250. Itu zakatnya dua kambing sama dengan 200. Terus selisihnya juga banyak. Ya. Dan kita lanjutkan zakat dari harta campuran. Faslun syurutu zakatil khiltah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wal khalitani. Zakiyani yuzakiyani zakatal wahidi bisab'ati syara'ita. Satu yang bercampur kepemilikannya dizakati satu zakat, dianggap satu kepemilikan dengan 7 syarat. Ya. Jadi ada dua orang punya hewan ternak ya, yang miliki dua orang. Kemudian milik dua orang ini bisa dianggap menjadi satu kepemilikan, satu kesatuan, sehingga nanti dikeluarkan satu kali zakat, bukan per pemilik, tapi digabungkan dianggap satu. Ya, kemudian nanti zakatnya dikeluarkan hanya untuk satu kesatuan tadi. Bukan milik A dikeluarkan sendiri, milik B dikeluarkan. Tapi milik A sama B ini digabungkan jumlahnya, dihukumi satu, kemudian dikeluarkan satu kali zakat. Ya, tapi ada syaratnya. Saran tujuh yang pertama, idzakan al-murahu wahidan, jika murahnya satu, ya, kandangnya satu, sama. Wal masrohu wahidan, dan masrohnya, masrohi tempat berkumpul sebelum digembalakan. Kemudian wal mar'a, tempat penggembalaannya juga satu. Al fahal, jantannya satu. Wal masrob, tempat minumnya satu, jadi satu. Wal halib, yang memerah susunya juga satu. Kemudian tempat perahan juga satu. Ini yang ada di matan. Ya, kita lihat penjelasannya. Jika terjadi percampuran antara dua benda yang dizakati, di sini adalah binatang ternak, maka zakatnya bisa satu dengan 7 syarat. Yang pertama, murahnya satu. Murah adalah ma'wa. Ma'wa tempat kembali, tempat tinggal binatang ternak di malam hari, yaitu kandangnya jadi satu. Artinya tidak dibeda-bedakan. Di kandangnya si A ini, kandangnya si B ini tidak, tapi jadi satu. Kemudian jika masrohnya juga sama. Masroh adalah tempat di mana binatang ternak itu dikumpulkan, ya. Ketika keluar dari kandang, kemudian digiring di satu tempat persinggahan, sebelum nanti disebar, dilepas menuju tempat gembalaan. Jadi ada namanya masroh. Ini tempatnya juga satu. Jadi satu, enggak dibeda-bedakan. Dibedakan misalnya nanti punya si A sebelah sana kumpulnya, si B sebelah sana. Ini nanti tidak jadi satu namanya. Jadi campur di situ. Harus seperti itu. Kemudian mar'a, mar'a tempat gembalaan, ya, rumputannya di situ, tempatnya jadi satu, ya. Gabung di situ semua. Tidak dibeda-bedakan, ya. Tidak si A nanti gembalanya di daerah sana, si B daerah sananya, ya. Namanya pisah, tidak jadi satu kalau seperti itu. Kemudian fahal pejantannya satu, yaitu kalau sama jenis, artinya tidak dibedakan, ini pejantan untuk si A, ini si B, artinya dia bergabung di situ pejantannya. Milik masing-masing bergabung di situ. Kemudian, nah di sini disebutkan kalau beda jenis seperti domba dan kambing kacang, maka tidak disyaratkan pejantannya satu. Yang kelima, tempat minumnya satu. Nah, misalnya di sungai itu atau di kolam itu sama. Yang keenam, tempat susu juga satu, yaitu tempat di mana seorang pemerah susu memerah susu. Pendapat yang lebih kuat, al-asoh tidak disyaratkan tempat pemerahannya. Nah, di sini kan disyaratkan, ya. Jadi yang lebih kuat, tidak ada syarat sama tadi, al-halib pemerah, ataupun misalnya wadah untuk memerah. Ya. Tidak disyaratkan menurut pendapat yang asoh. Kemudian yang ke 6 tadi sudah, ya. Karena tadi ada halib sama maudiul halbi. Ya, ini kedua berarti tidak disyaratkan pula tempatnya. Tidak disyaratkan sama pemerah dan tidak disyaratkan tempat yang digunakan untuk memerah susunya, maksudnya tempat wadahnya. Ya, kemudian faedah, ya tadi ini sudah, ya. Syarat bahasanya pemerah susunya itu sama adalah dhaif. Yang lebih kuat tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan adanya apa? Kesamaan pemerahnya. Kemudian faedah percampuran benda, percampuran apa, harta zakat ini pada hewan ternak bisa berdampak meringankan, nanti juga bisa berdampak memberatkan, juga bisa berdampak sama saja atau tidak berdampak. Yang pertama berdampak meringankan, dengan dicampur berdampak meringankan bagi pemilik, artinya nanti zakatnya lebih lebih ringan. Misalnya di sini sebutkan dua orang itu memiliki 80 kambing, pemilikan sama rata, dengan kepemilikan sama, maka zakatnya satu kambing dibebankan pada dua orang. Nah, kalau dia sendiri-sendiri nanti, maka apa? Masing-masing satu kambing. Si A punya 40, si B punya 40. Kalau dia enggak dicampur, si A mengeluarkan satu kambing, si B mengeluarkan satu kambing. Ketika dicampur, jadi satu kesatuan, jumlahnya 80, cuman mengeluarkan satu kambing. Berarti masing-masing kan cuman dibebani setengah. Ini namanya takhfif. Kemudian terkadang memberatkan misalnya si A dan si B punya 40 totalnya, punya 40 masing-masing punya 20 ya, karena sama rata, maka 40 wajib mengeluarkan satu kambing. Padahal kalau sendiri-sendiri si A punya 20, si B punya 20, kalau enggak digabung harusnya enggak zakat satu kambing, enggak keluar satu kambing. Karena digabung jadi 40, tercapai nisab, dianggap satu kesatuan, mengeluarkan satu kambing, sehingga masing-masing dibebani setengah. Kemudian terkadang berdampak meringankan bagi salah satunya dan memberatkan yang lain. Di sini misalnya, si A mempunyai 40 kambing dan si B mempunyai 20. Maka wajib satu kambing. Nah, si A tadi punya 40. Ya memang wajib satu kambing, tapi si B punya 20, harusnya enggak wajib mengeluarkan. Tapi di sini satu kambing akhirnya dibagi dua, ya, dibagi apa? Dua orang. Walaupun nanti persentasenya sendiri-sendiri, akan tapi si A menjadi ringan karena dibantu sama si B yang dia punya 20 tadi. Dan terkadang tidak berdampak apapun, tidak meringankan dan tidak memberatkan, artinya sama saja ketika dipisah atau digabung. Semisal mempunyai 200 sama rata, si A punya 100, si B punya 100. Ya. Maka 200 zakatnya 2 kambing. Ini digabung jumlahnya 200, zakat 2 kambing. Kalau dipisah masing-masing punya 100, zakatnya juga masing-masing 1. Ya, berarti sama. Faslun nisabu adz-dzahabi wal fiddati. Nisab emas dan perak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nisabu dzahabi 20 misqalan wa fi rubu'il usri wa huwa nisfu misqalin. Nisab zakat dan nisab emas yaitu 20 misqal. Dan itu zakatnya 1/4 dari 1/10. 2,5% yaitu setengah misqal. Wa fi ma zada bi hisabi, dan yang lebih dari itu ya juga dihitung jumlahnya, digabungkan jumlahnya, nilainya. Wa nisabul wariqi 100 dirham, dan nisab dari warik perak 200 dirham. Wa fihi rubul usr, dan di dalam wajib mengeluarkan zakatnya 1/4 dari 1/10 yaitu 2,5%. Wa huwa 5 dirham, yaitu 5 dirham. Wa fi ma zada bi hisabi, dan yang lebih dari nisab digabungkan nilainya pada yang telah tercapai nisabnya. Wala tajibu fil huliyi al mubahi zakatun, dan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang mubah. Nisab emas 20 miskol atau tadi konversinya 85 gram. Adapun perak 200 dirham atau 595 gram. Ya, faedah al-warik yaitu fidhah, yaitu perak. Ya, dia wajib dikeluarkan rubul usyr yaitu 2,5%. Adapun perhiasan yang mubah selama tidak melampaui batas sesuai dengan adatnya, maka tidak ada zakat. Faedah bagi laki-laki tidak boleh memberi perhiasan perhiasan pedang dan alat-alat perang dengan emas. Tadi disebutkan bolehnya berarti dengan perak. Dan tadi tidak ada zakatnya. Nah, kalau dengan emas di sini disebutkan tidak boleh. Adapun perempuan tidak boleh menjadikan perhiasan pada pedang yang terbuat dari emas perhiasan tersebut, meskipun dia bawa dalam peperangan. Jadi, tidak boleh walaupun perempuan tersebut membawa dalam peperangan. Alat-alat perang tidak boleh kalau untuk perempuan walaupun dia tidak boleh terbuat dari emas walaupun dia yang membawa adalah perempuan. Yang memiliki adalah perempuan. Jadi berarti mutlak tidak boleh ya. Ini laki-laki di sini enggak boleh, perempuan juga enggak boleh. Faedah anakat azabi, mata uang emas dinamakan dinar, itu mata uang Romawi, dan anakat perak dinamakan dirham, yaitu dari Persia. Tidak ada kewajiban zakat selain emas dan perak seperti yakut, marjan, karena hukum asalnya tidak ada apa kewajiban zakat ya, kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Dan tidak ada di sini zakatnya. Untuk tadi yakut, marjan dan yang lainnya itu adalah barang-barang mahal. Ya, benda-benda yang berharga mahal, tapi tidak ada nas untuk zakatnya, maka tidak ada zakatnya. Kecuali dia dijadikan, disiapkan, dijadikan untuk barang dagangan, maka wajib dizakati dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, sedikit tambahan, bisa dilihat di zakat di halaman 147 tentang zakat nawasi. Yang disitu disebutkan idza wulidat al-an'am asnal haul. Jika dilahirkan anak dari binatang ternak di tengah-tengah haul, maka dikeluarkan zakatnya dan diikutkan di induknya situ ya. Kemudian dikeluarkan zakatnya ngikut keseluruhan yang lainnya. Jadi ya, sini ada sedikit perincian yang mungkin bisa dijadikan tambahan. Ya. Tadi juga ada di ibarah di Alimtak di apa? Di tempat lain juga ada. Intinya kalau dia lahir di tengah-tengah haul, nanti bisa diikutkan haul induknya. Ya. Tapi dengan beberapa syarat. Jadi diikutkan janin yang lahir di tengah di apa? Diikutkan haulnya janin kepada induknya dengan syarat yang diantaranya adalah yang pertama jenisnya sama dengan jenis induknya. Kambing ya kambing. Jadi kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi. Misalnya sapi melahirkan kambing ya enggak bisa. Karena beda jenis. Kemudian dia lahir sebelum sempurna haul. Sebelum sempurna haul. Di haulnya misalnya sudah mau mau berakhir, dia lahir. Nah, nanti bisa diikutkan haul induknya. Kemudian syarat ketiga, dia memilikinya, pemilik hewan tersebut memiliki janin atau anak yang lahir tersebut dengan sebab memiliki induknya. Jadi ketika lahir langsung menjadi miliknya, bukan misalnya dia nanti misalnya berpindah kepemilikan misalnya. Nah, nanti tidak. Jadi intinya ini lahir otomatis dia menjadi miliknya. Jadi menjadi milik orang yang memiliki induk. Kemudian yang keempat, induknya telah tercapai nisab. Ya. Induknya telah tercapai nisab. Contoh ya, contoh. Jadi kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, maka nanti haulnya, haul dari apa? Dari janin, bayi, anak dari hewan ternak tadi ngikut haul dari induknya. Jika nanti ya dengan digabung dengan induk tadi menjadi apa? Tercapai nisab yang lain. Contoh ya, kalau ada contohnya mungkin lebih menjelaskan. Seorang mempunyai 120 kambing. Ya, 120 kambing ini dia kan telah tercapai nisab karena kambing nisabnya berapa tadi? 40 ya. Nah, nisabnya 40. Maka kalau nisabnya 40 berarti dia sudah tercapai nisab nih. Sudah lewat nisab. Nah, tadi syaratnya tercapai nisab. Punya 120. Kemudian lahir anak ya. Nah, menjadi nanti jumlahnya berapa? 121. Ya, 121 kan nisab kedua. Ya, ya kan? Tadi kan nisab pertama 40, nisab kedua 121. Lahir anak ini sebelum sempurna haul dan induknya masih ada di situ, maka nanti wajib mengeluarkan zakat 2 kambing. Artinya induk tadi walaupun baru lahir, nanti diikutkan haulnya induk apa? Bayi tadi ya, anak hewan tadi walaupun baru lahir nanti diikutkan haulnya induknya, sehingga nanti ketika haulnya tercapai ketemu haul induknya, janin ngikut dalam hitungan menjadi 121. Kalau enggak diikutkan janinnya ya masih 120 ya, belum tercapai nisab yang kedua, baru nisab pertama yaitu 40 sampai 120 ya. Nah, ini wajib apa? 2 kambing. Atau misalnya sapi 39. Nah, nanti kemudian lahir anak ya. Kalau sapi berapa? Sapi kan 30 sampai 39 itu nisab pertama, berarti sudah tercapai nisab kan kalau 39. Nah, kemudian nisab kedua kan 40. 39 tambah 1 40 ditambahkan enggak diikutkan, ini enggak diikutkan ya, karena dia sudah tercapai nisab induknya diikutkan, maka nanti wajibnya musinnah. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kalau enggak tercapai, belum tercapai nisab si induknya, kumpulan induk dan teman-temannya ini, maka tidak ditambahkan ya, walaupun nanti secara hitungan kan jumlahnya tercapai nisab tapi enggak ditambahkan. Misalnya induknya ini belum tercapai nisab, misalnya punya kambing 39. Nah, 39 di bawah nisab awal 40. Kemudian lahir satu anak, ditambahkan jadi 40 enggak? Enggak boleh. Karena apa? Belum ada zakatnya, karena ini apa? Belum tercapai nisab pada induknya. Karena induknya belum tercapai nisab. Atau misalnya contohnya ini lahirnya setelah haul. Jadi harus lahirnya sebelum haul. Misalnya punya 100 20 kambing dan dia lahir setelah haul, maka tidak ada wajib zakat. Nah, ketika haul masih 120, baru setelah itu lahir kambing, nah enggak diikutkan jadi 121. Enggak ada kewajiban zakat karena sudah induk sudah menemui haul saat belum nisab. Nah, jadi nanti enggak digabungkan, ya, enggak digabungkan. Tadi syaratnya yang syarat penting itu pokoknya lahirnya ini syaratnya induk tercapai nisab, lahirnya sebelum haul tercapai nisab tadi ya, paling enggak nisab yang awal tadi sudah tercapai. Nah, itu gambaran dari di ibarah yang beberapa kali kita baca, yaitu diikutkannya anak ke haul induknya. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan, kita pelajari pada pagi ini. Mohon maaf ini agak mundur karena tadi memang kita juga mulainya mundur, anak sendiri juga sudah menyampaikan ya, sehingga tidak ada tidak berdampak ya. Ya, demikian. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan teman-teman untuk tetap bertahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada tuh. Ayo.